Kowe ngerti aku ora bakal paling, merkane aku wis wega. Aku wis dudu sapa-sapa mu meneh. Aku wis kadung kelangan. Ajar urip setengah mati. Saiki kowe ngajak balik. Mbok pikir kowe sapa? Ono ning gawe loro wis tak niati, malah ngeloro ati. Kowe sesuk bakal ngerti, ngerti sembo lakoni. Rasa teko meneh, mbok pikir kowe sapa? Tarungu kowe tekan teko